Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengkaji kembali hadis yang ke-58 dari kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin telah kita baca hadisnya. Yakni berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah azza wa jalla shalawatullah wa salamuhu alaihi majma'in, di mana nabi tersebut Isa ibn Nun menyatakan kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka buta ramati wa huwa yurid an yabni biha wa lamma yabni biha. Tidak boleh mengikutiku, dalam artian tidak boleh untuk ikut dalam berjihad seseorang yang baru saja melangsungkan pernikahan sedangkan dia belum sempat menggauli istrinya, padahal dia sangat berhasrat untuk melakukannya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Tidak pula seseorang yang dia sedang membangun rumah dalam keadaan rumah tersebut belum selesai, belum terpasang atapnya. Wala ahadun ishtara ghanaman aw hafilat wa huwa yantazir auladaha. Tidak pula seseorang yang dia membeli onam, yakni membeli kambing, kambing betina dan onta yang sedang hamil, dalam keadaan dia menunggu-nunggu waktu kelahirannya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasannya nabi tersebut mendekati keberadaan musuh di waktu menjelang asar atau di waktu-waktu asar. Maka sang nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir apabila nanti malam tiba, kemungkinan kemenangan yang sudah di hadapan mata bisa lepas. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintah dan aku juga diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari atas kami. Jadi jangan kemudian tenggelam sebelum kami mendapatkan kemenangan darimu, ya Allah. Sehingga kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada sang nabi. Lantas datang, ini turun dari langit api yang hendak membakar daripada ghanimah, hasil rampasan perang. Karena memang ghanimah pada masa-masa terdahulu sebagaimana kemarin telah disebutkan itu haram hukumnya. Akan tetapi ternyata api tidak segera melahap daripada ghanimah yang sudah dikumpulkan. Ya. Sudah dikumpulkan di satu tempat. Kemudian sang nabi mengatakan, "Ini berarti ada di antara kalian yang melakukan kecurangan." Ya, ini mengambil ghanimah tersebut, mencurinya. Kemudian sang nabi memerintahkan dari masing-masing kabilah yang ikut dalam jihad fisabilillah, masing-masingnya mengutus satu perwakilan untuk kemudian menjabat tangan sang nabi. Satu persatu dari kabilah-kabilah yang ada, satu persatu menjabat tangan Nabi Yusha ibn Nun. Kemudian ternyata di situ ada tangan salah seorang mereka yang kemudian tidak bisa lepas dari tangan sang Nabi, menempel erat. Nah, kemudian sang Nabi mengatakan, pada kalian ada orang-orang yang melakukan kecurangan, yaitu pada kabilah tersebut. Kemudian kabilah tersebut diperintahkan, ya, satu kabilah untuk semuanya satu persatu bersalaman dengan Nabi, menjabat tangan Nabi. Satu persatu kemudian menjabat tangan Yusa ibn Nun alaihi salatu wassalam. Kemudian ternyata ada dua atau tiga dari mereka yang tangannya menempel pada Nabi, tidak bisa lepas. Nabi pun mengatakan, kalian adalah orang-orang yang telah berbuat curang tersebut. Yani telah mengambil daripada ghanimah tersebut. Fikumul ghulul. Kemudian setelah itu, mereka diperintahkan untuk mengambil apa yang telah mereka ambil, untuk kemudian ditaruh bersama dengan tumpukan-tumpukan ghanimah yang lainnya. Ternyata yang diambil adalah satu kepala, ya, semisal kepala sapi besar terbuat dari emas. Kemudian setelah itu diletakkan di tempat tersebut dan api pun melahapnya sampai habis. Kemudian beliau menyatakan, "Falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Tsumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dhafana wa ajzana fa ahallaha lana." Ketahuilah bahwasanya tidaklah halal ghanimah untuk seorang pun sebelum kita, yakni sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah halalkan untuk kita. Disebabkan karena terlihat memang kelemahan pada umat ini. Allah Subhanahu wa taala halalkan ghanimah untuk menopang daripada mereka, dan bahkan Allah jadikan rezeki daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ghanimah. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian gambaran daripada apa yang telah kemarin kita baca, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fa fi hadzal hadits dalilun ala fawaid adidah. Pada hadis ini terdapat dalil akan beberapa faedah. Minha di antaranya, annal jihad masru'un fil umamis sabiqah. Bahwasanya jihad itu disyariatkan pada umat-umat yang telah lewat. Jadi yani sesungguhnya itu merupakan syarat Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku, ya, pada masa-masa terdahulu. Tidak hanya pada umat ini saja. Seluruh umat yang diutus padanya Rasul, maka ada di sana syariat jihad. Masru'un fil umamis sabiqah, disyariatkan pada umat-umat yang telah lewat. Kama huwa masru'un fi hadhil ummah. Sebagaimana jihad juga merupakan sesuatu yang disyariatkan pada umat ini. Wa qad dalla 'ala hadza kitabullah. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh kitabullah, yakni Al-Qur'an, bahwa para anbiya zaman dahulu pun juga disyariatkan untuk berperang, berjihad, membela dinullah, membela agama Allah. Tentunya dengan apa? Tentunya dengan ilmu. Membela agama Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu, karena itu adalah ibadah. Jihad adalah ibadah. Sebagaimana salat adalah ibadah, dia ada aturannya, dia ada gerakan-gerakannya, doa-doanya, ada masuk waktunya, ada rukun dan syaratnya. Demikian pula jihad, tidak sembarangan kemudian, ya, seseorang menisbatkan perbuatan dia kepada jihad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir fama wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakan. Dan berapa banyak dari nabi-nabi yang berjihad di jalan Allah bersamanya orang-orang yang rabbani, ribbiyun, yakni orang-orang yang bertakwa, pengikut daripada para nabi tersebut, katsir, yang jumlahnya banyak. Fama wahanu lima asabahum, maka mereka sama sekali tidak patah semangat terhadap apa yang menimpa mereka. Wa ma dha'ufu, tidak pula mereka lemah. Wa mastakanu, dan mereka tidak pernah menyerah. Itu keadaan yang disebutkan di dalam surat Ali Imran, sifat daripada para pengikut anbiya. Wa kadzalika qisat Talut wa Jalut wa Dawud alaihi salatu wassalam. Demikian pula kisah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, yakni kisah Talut dan Jalut, di mana ya Jalut dikenal dalam sejarah dengan Goliat, digambarkan sebagai seorang raksasa besar. Kisahnya ma'ruf di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah di akhir daripada juz yang kedua. Talut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung dari yang menyebutkan adalah Nabi Bani Israel, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Talut sebagai apa istilahnya pemimpin dan raja mereka, memimpin untuk menghadapi Jalut. Dan pada pasukan Talut ada Nabi Daud, yang kemudian Nabi Daud Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk bisa membunuh daripada Jalut, yang kemudian Allah berikan kepada Nabi Daud nubuat, kerasulan, dan juga kerajaan yang besar. Jadilah dia raja sekaligus nabi alaihi salatu wassalam. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 246 hingga ayat 252. Kisah daripada Talut dan Jalut. Wa fiha dalilun ala 'azamatillahi 'azza wa jal. Ya tentunya tidak seluruh daripada anbiya ataupun rasul yang kemudian ya di sana ada syarat jihad dalam artian berperang seperti Isa, tidak ada di sana. Memang belum. Belum ada syariat untuk kita ya. Tetapi jihad itu sendiri secara asal adalah syariat yang sudah ada pada umat-umat terdahulu. Ini mungkin ana ralat dari apa yang telah disebutkan tadi, para anbiya semuanya, para rasul semuanya ya, disyariatkan padanya jihad kita. Seperti Musa alaihi salam, beliau Bani Israel diperintahkan untuk sabar terhadap kekejaman-kekejaman Firaun, sampai kemudian Allah sendiri yang membinasakan Firaun, ditenggelamkan di laut merah. Kemudian di dalam hadis ini pula disebutkan oleh Syekh bahwa terdapat padanya dalil akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa annahu huwa mudabbirul kaun, wa annahu subhanahu wa ta'ala yujril umur ala ghairi tabai'iha. Allah lah yang mengatur alam semesta, Allah lah yang memperjalankan hukum yang ada di alam semesta. Maka apa yang terjadi di alam semesta ini merupakan hukum Allah yang diistilahkan dengan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadikan sesuatu tidak sebagaimana biasanya, terjadi perkara-perkara di luar daripada kebiasaan yang terjadi di alam semesta. Semisal api yang panas, di saat Allah kehendaki menjadi dingin, dingin dia. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Allah menyatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi di sini api yang sifatnya panas secara asal, di saat kemudian memang Allah yang menjadikan dia panas, di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin si api tadi menjadi dingin, jadi dia dingin. Bardan wa salaman. Dingin pun juga bisa membinasakan. Maka Allah katakan bardan wa salaman. Dingin bukan dingin yang membinasakan, tetapi yang membawa keselamatan. Yakni sejuk. Dan di saat Nabi Ibrahim terlempar ke api, ya, dilemparkan dengan manjanik, yakni ketapel besar begitu. Kemudian di udara waktu terlempar, malaikat Jibril datang kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, alakah hajat? Wahai Ibrahim, apakah kamu punya hajat? Yakni kepadaku. apakah kamu butuh bantuanku? Ini Jibril menawarkan diri. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyatakan, amma bika fala wa amma billahi fabala. Adapun terhadap engkau tidak, aku tidak butuh bantuan, tetapi kepada Allah maka iya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyelamatkan Ibrahim. Ya. Api yang panas tersebut dirubah seketika menjadi sesuatu yang sangat sejuk. Tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar. Dan ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu, ya, walaupun Ibrahim sendiri seorang menghadapi seluruh umat manusia pada masa itu, ya, karena Allah bersama dia maka dia yang menang. Maka kekuatan sebesar apapun di saat kekuatan tersebut berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Sama sekali tidak ada nilainya. Dan seseorang sekecil apapun, selemah apapun, sedikit apapun jumlah personelnya, tetapi di saat Allah Subhanahu wa taala mendukungnya, Allah Subhanahu wa taala menolongnya, Allah bersamanya, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa untuk mengalahkannya. Demikian pula apa yang terjadi di sini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu, ya, di luar daripada kebiasaan yang ada. Matahari yang mestinya senantiasa dia akan berputar terus menerus, ya, sebagaimana hukum Newton misalnya, hukum gravitasi, ya, suatu yang tidak mungkin, ya, ini kalau terhenti sejenak saja dia bisa hancur alam semesta secara teori, ya. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi, matahari berhenti, betul-betul berhenti, sampai kemudian Nabi Yusha alaihi salam mampu menghancurkan musuh dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Hanya pada waktu antara asar sampai maghrib, ya, waktunya itu pendek tetapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang cukup panjang karena matahari tertahan di ufuk barat, tidak segera tenggelam, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Sehingga di antara faedah pula disebutkan oleh Syekh di sini adalah raddun ala ahli tabi'ah alladzina yaqulun innal aflak la tataghayyar. Ini juga merupakan bantahan bagi orang-orang yang begitu sangat ekstrim berpegangan dengan ilmu sains, ilmu teknologi, yang kemudian mengatakan bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi karena hukum kekekalan yang mereka sebutkan. Baik hukum Newton kah ataupun hukum yang lain. Bahwa ya ini apa namanya, alam semesta ini, jagat raya ini dengan keteraturannya ibarat sesuatu yang sangat besar. Ibaratnya itu adalah jam yang sangat besar masing-masingnya, sebagaimana jam itu berputar terus akan senantiasa seperti itu, maka alam semesta juga demikian. Ibaratnya adalah besar yang apa, jam yang sangat besar sekali alam semesta ini. Semuanya akan sesuai dengan perputaran-perputarannya semua, dan dengan ini maka tidak mungkin terjadi yang namanya kiamat. Mereka lupa satu hal. Di saat mereka mengibaratkan itu adalah seperti jam yang besar, maka menunjukkan itu ada yang membuat. Sebagaimana jam itu juga dia tidak akan mati, tapi kalau masanya habis, baterainya ya mati juga dia, tidak bergerak. Apalagi jam yang merupakan buatan seperti itu, di saat diambil baterainya sudah selesai dia. Demikian pula alam semesta. Jika Allah kehendaki, sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghilangkan satu daripada keteraturan tadi, maka akan hancur apa istilahnya alam semesta. Dan itu telah Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an. Akan hancur alam semesta ini di dalam banyak ayatnya. Idza sama'un fatarat, ya kan? Idza syamsu kuwirat. Dan seterusnya. Al-haqqah mal-haqqah, al-qari'ah mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Itu semua adalah berita-berita tentang kehancuran alam semesta. Sehingga di saat matahari yang secara hukum alam dia akan terus berputar, tidak mungkin berhenti sejenak pun, di saat Allah kehendaki berhenti, dia berhenti. Karena dia berputar bukan karena hukum alam, ya. Dan bahkan kalimat hukum alam itu sendiri diperselisihkan ataupun dipermasalahkan oleh para ulama kita. Jangan mengistilahkan dengan hukum alam. Ini adalah hukum Allah yang Allah sebut sebagai sunnatullah di dalam Al-Qur'an. Dan sunnatullah la tatabaddal. Sunnah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah. Itulah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di alam semesta. Di saat Allah kehendaki sesuatu itu berubah sesuai dengan apa yang Allah maukan, maka terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi satu mukjizat yang sangat besar sekali. Diabadikan di dalam Al-Qur'an. Mukjizat yang kaitannya dengan alam semesta, jagat raya, terbelahnya bulan. Mereka minta, orang-orang musyrikin minta, kalau memang kau benar-benar rasul utusan Allah, coba tunjukkan kepada kami bulan itu. Mampukah kemudian Allah Subhanahu wa taala membelahnya? Tunjukkan kepada kami kalau benar kamu bisa membelah bulan tersebut, maka kami akan beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beliau menuju ke arah bulan tersebut dan bulan pun merekah, ya, pecah menjadi dua bagian. Terbelah, betul-betul terbelah dengan mata-mata mereka. Mereka semua memandang dengan mata kepala mereka masing-masing. Terbelah dan terpisah, ya. Memisahkan diri antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Dan itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qamar. Allah turunkan satu surat dengan nama Al-Qamar, yakni bulan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyaraw ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Sungguh sangat dekat sekali hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan di saat mereka melihat satu ayat, yakni tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yuridu, mereka berpaling. Wa yaqulu sihrum mustamir, dan mereka mengatakan sihir lagi. Terus-terusan kita disihir mata-mata kita. Mereka menganggap bahwa kejadian tersebut hanyalah hipnotis dan semisalnya, dan mereka mengatakan hadza Muhammad saharona. Ini Muhammad mensihir mata-mata kita lagi, dia menghipnotisnya. Padahal itu benar-benar bulan terbelah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan demikian. Orang-orang kafir wal'iyadzu billah, orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki mereka mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap atas mereka kalimat rohmu, yakni orang-orang yang kafir, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Walau ja'atkum kullu ayah, walaupun setiap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada mereka. Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka kelak melihat adab yang sangat pedih. Ini orang-orang kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat rasul utusan Allah. Mereka minta satu mukjizat ditunjukkan langsung di hadapan mata mereka. Mereka masih tetap tidak beriman. Maka tidak heran kalau kemudian orang-orang yang datang belakangan dari orang-orang yang tidak beriman, ya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, justru mereka semakin ingkar, semakin kufur, semakin takabur, semakin sombong, bukan semakin sadar takut kepada Allah kemudian beriman, tetapi semakin menjadi-jadi. Dan memang demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang tidak pantas mendapatkan hidayah, dibiarkan mereka dalam kesesatan. Al-qulu baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Bahwasanya hati-hati para hamba ini berada di antara dua jari dari jari-jemari Ar-Rahman. Ya Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Maka orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas mereka kalimatul adzab. Kalimatul adzab itu artinya orang-orang tersebut telah dikunci mati hatinya. Tidak akan beriman. Tidak akan pernah bisa keluar daripada kekufurannya. walaupun jalan-jalan hidayah di hadapan matanya. La yu'min abadan, tidak akan beriman selamanya. Wallahu musta'an. Wa kadzdzabu wa tabau ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mereka justru mendustakan ayat-ayat tersebut, dan mereka lebih senang mengikuti hawa nafsu mereka, dan setiap perkara telah ada tempat ketetapannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bagi kita orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Kita syukuri hidayah ini, dan bagaimana cara mensyukurinya? Kita jaga. Kita jaga hidayah. Bagaimana cara menjaganya? Pelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Pelajari surat-surat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datangnya surat kepada orang dari orang yang paling kita cintai, tentu kita akan sangat sering membacanya, ya. Dan kita akan jaga isi surat tersebut. Maka demikian pula surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala telah kirimkan kepada kita umat manusia. Hanya 114 surat. Siapa yang sudah menghafalnya di antara kita? Sebagian kita mungkin masih kesulitan untuk sekedar membaca surat Allah Subhanahu wa taala, surat-surat yang didatangkan kepada kita. Dan surat-surat tersebut tentunya bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada kita semua. Dan itu adalah hidayah Allah yang berikan kepada kita. Maka sepantasnya bagi kita yang merasakan dirinya, yang menyatakan dirinya sebagai muslim, mukmin, sudah sepantasnya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari daripada surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baca, pelajari, dan amalkan. Semoga dengan itu kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Walaupun mungkin sepanjang hidup kita, kita pelajari belum tentu selesai itu Al-Quran. Akan tetapi di saat kita ada azam, ada semangat, ada niat untuk mempelajarinya, untuk mengkajinya, maka semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada derajat orang-orang yang telah mengamalkan Al-Quran sebagai ahlul Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Asy-Syaikh juga menyebutkan di sini bahwasannya di dalam hadis ini terdapat penjelasan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, umat Muhammad, di mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk mereka ghanimah yang tidak dihalalkan pada umat-umat sebelum kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Jadi tidak hanya satu saja, tapi ada 5 keistimewaannya. Maka di antara yang disebutkan oleh beliau adalah uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku al-ghanimah, walam tahil li ahadin kana qabli, yang tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Dihalalkan untuk Rasulullah SAW apa? Ghanimah, untuk umat beliau. Ini salah satunya. Ada keistimewaan yang lain, diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwasannya seluruh daripada tempat yang ada di atas muka bumi ini masjid bagi kita. Maka dimanapun kita mendapati waktu sholat, kita bisa sholat di tempat tersebut. Seluruh daripada permukaan bumi adalah masjid. Kalau di situ tidak ada air, maka kita boleh tayamum. Di saat kita mencari, ya ternyata tidak didapati air, kita bisa tayamum. Sehingga waktu-waktu sholat bisa dilaksanakan tepat pada waktunya. Itu pun masih diberi keringanan-keringanan rukhsah di saat seseorang safar, dia boleh untuk mengkosornya, ya. Bahkan ini yang disyariatkan, diberikan rukhsah keringanan, dia boleh menjamaknya dan boleh mengkosor. Jadi untuk kaum muslimin dimanapun dia berada, dia bisa menjalankan sholat 5 waktu tersebut, ya. Tidak ada satupun tempat yang tidak boleh dilaksanakan padanya sholat kecuali 2, al-hammamat wal-mahdarah. Ya, ini di kamar mandi, ya enggak boleh memang di kamar mandi sholat. Dan di kuburan. Di kuburan juga enggak boleh, kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, karena tidak ada padanya sujud, rukuk juga tidak ada, cuma berdiri tok saja ya, berdiri saja begitu, dan 4 kali takbir, maka sholat jenazah diizinkan. Bisa seseorang misalnya ya ingin mensolatkan jenazah ternyata sudah keburu dikuburkan, ya kita datangnya terlambat, jenazah sudah masuk liang lahat, maka kita masih punya kesempatan untuk mensolati jenazah tadi, ya dengan cara kita sholat di hadapan kuburnya tadi. Ini yang disebut dengan sholat jenazah di kuburan. Mensolatinya, dan Rasulullah SAW melakukan, pernah melakukannya di saat seseorang yang biasa membersihkan masjid meninggal dunia, ternyata ya beliau tidak mengetahui fulan di mana ini, kok sudah lama tidak terlihat, dicari-cari sama beliau, maka diberitakan dia Rasul sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan di sana. Maka kemudian beliau mendatangi tempat tersebut, kemudian beliau mensolatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga yang lainnya adalah tayamum itu tadi, ya. Ada pengganti air, ini tayamum. Atau juga apa yang lainnya? Ada yang bisa memberitahu? Dijadikan rasa takut pada musuh dalam jarak 1 bulan perjalanan. Jadi musuh sudah ketakutan, ya. Hanya sekedar mendengar bahwa pasukan Islam, pasukan Muhammad akan menyerang mereka. Padahal jaraknya itu masih 1 bulan perjalanan. Jarak yang sangat jauh sekali. Kalau ditempuh itu 1 bulan. Wa nusirtu bi ra'b nasirata syahri. Aku ditolong dengan rasa takut pada musuh dalam jarak 1 bulan perjalanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pula terdapat faedah lain, yakni mukjizat daripada nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Yusha bin Nuh, di mana tangan-tangan hamba ini bisa melekat untuk mengetahui siapa yang telah berbuat kecurangan dalam ghanimah. Dan ini juga bisa kita ambil faedah bahwasannya para nabi mereka tidaklah mengetahui perkara yang gaib, ya kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, pengetahuan daripada para nabi terhadap perkara yang gaib itu disebabkan karena pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Allah tidak menampakkan perkara yang gaib tersebut kepada seorang pun, illa manirtadha mir rasulin, kecuali orang-orang yang Allah ridai dari kalangan para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahukan perkara yang gaib tersebut kepada para rasul. Bisa langsung diwahyukan, bisa dengan cara tadi, ya, diperintahkan untuk siapa-siapa saja, ya, dari yang ikut dalam jihad, kamu jabat tangannya. Maka siapa yang menempel, maka pada mereka terdapat pelakunya. Satu persatu bersalaman dan ternyata ada yang nempel. Nah, ketahuan sudah. Pada kabilah kamu, pelaku-pelakunya, datangkan kabilah kamu. Semua berjejer satu persatu disalami. Kemudian ada satu orang nempel, dua orang nempel lagi, tiga orang. Pada kalian ini, pelaku-pelakunya, dan seterusnya. Masih ada sisa waktu kah? Cukup untuk tambah satu hadis ataukah tidak? Masih. Kalau masih kita tambah satu hadis lagi. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala as-sadis. Hadis yang ke-6. Yani dari bab ini, bab sidq, hadis yang ke-6. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Al-bayyan itu dua orang yang bertransaksi. Maksudnya adalah penjual dan pembeli. Bil khiyar, mereka memiliki hak pilih. Artinya hak pilih untuk jadi menjual atau tidak bagi si penjual, atau hak pilih untuk jadi membeli atau tidak bagi si pembeli. Jadi kedua-duanya punya hak pilih. Malam yatafarraqo, selama belum terpisah badan, ya, selama masih di majlisul aqdi, masih di tempat transaksi, maka masing-masing punya hak pilih. Ya, jadi tidak perlu sungkan, karena itu diatur oleh syariat. Bisa seseorang berada di tempat, ya misalnya mau membeli sesuatu, dia ambil misalnya, dicoba-coba begitu, ini baik apa enggak, speknya bagaimana. Nah, kemudian sudah lama mungkin enggak jadi dibeli, boleh. Kenapa? Masih di tempat majlisul aqab, ya, masih di tempat transaksi. Enggak apa-apa, dikembalikan, enggak usah sungkan. Ya, boleh. Kalau memang asalnya memang niat membeli, ya. Niat membeli tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak jadi. Kecuali kalau sudah pisah badan, ya. Malam yatafarraqo, selama belum berpisah badan. Kalau sudah berpisah badan, itu sudah merupakan satu kaidah dalam agama. Sudah berpisah badan, maka hak khiyar itu sudah tidak ada. Kecuali masing-masingnya memberikan, ya, kecuali ada syarat yang ditentukan oleh si pembeli atau si penjual, atau di situ ada aib atau merasa tertipu dan sebagainya, maka itu ada nanti namanya khiyarul aib, khiyarul ghubn. Nanti ada pembahasan sendiri itu dalam ahkamul buyu. Tetapi asalnya di saat sudah selesai kemudian saling bayar dan saling tukar, ya, tukar barang dan tukar uang, kemudian terpisah badan, tidak boleh balik sudah. Ya, ya, kalau balik pihak penjual tadi mengatakan sudah tidak bisa lagi, istilahnya tidak menerima pengembalian, boleh, dia punya hak, kecuali di situ ada cacat. Fa'in sodako wa bayyana, maka apabila keduanya itu jujur dan menjelaskan. Ya, jujur di sini maksudnya apa? Ya, ini jujur pada barang yang dijual tadi. Jujur dalam artian barang tersebut kalau memang baik, dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya tidak melebihi daripada kualitas barangnya. Sodako, ya, itu jujur. Ya. Bisa dia mengatakan bahwa ini HP baru, ya, speknya demikian. Memang betul seperti apa yang dia ucapkan, atau mobil, ini mobil model sekian, ini harganya sekian, dan seterusnya. Atau baju atau apapun, dia jujur di saat menyebutkan kualitas. Ini namanya sodako. Wa bayyana, jujur dalam menjelaskan kalau ada aib, kekurangan. Dia jelaskan, tidak dia tutup-tutupi kalau ada kekurangan-kekurangannya. Dia mungkin jujur dari sisi speknya, dari sisi kualitasnya, jujur benar, tidak ditambah, tidak dikurangi. Tetapi ada aib yang dia tidak sebutkan. Ya, ini juga termasuk dia menipu. Ada aibnya, dia tahu ini HP ada kelemahan-kelemahannya, tapi dia tidak sebutkan. Misal ini contoh, ya. Atau mobil. Dia tahu ini mobil sebentar lagi akan turun mesin sebetulnya. Dan biayanya kan besar, terusin misalnya. Dia sembunyikan, dia tunjukkan baik-baiknya semua, ya. Maka dari sisi sodako, ya, dia jujur dari sisi menunjukkan kebaikan-kebaikan atau kualitas mobil tidak berlebihan dan memang seperti itu adanya. Tetapi dia menyembunyikan aib-aib, maka dia berarti katama, bukan bayana tetapi katama. Kalau sudah seperti ini, maka akan hilang barokah daripada jual beli. Rasul menyatakan fa in shadaqa wa bayyana burikallahu ma fi bai'ihima. Maka jika kemudian keduanya itu jujur, ya, dan kemudian keduanya itu menjelaskan, jujur dari kualitas, menjelaskan dari aib, maka akan diberi barokah pada transaksi tersebut. Wa in kadzaba wa katama, tetapi kalau kemudian dusta dan dia sembunyikan aib-aibnya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan hilang barokah daripada jual beli keduanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.